alhamdulillah, berpuji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan telah memberikan kita berbagai nikmat kurnia-Nya. Dan alhamdulillah kita sekali lagi bertemu untuk kita meneruskan sesuatu amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan amat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, iaitu menuntut ilmu dan juga untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada kitab Allah, dan kita memerhatikan makna-makna ayatnya yang terkandung di dalam tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat kita niat-niat yang ikhlas dan amalan kita amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima amalan-amalan kita yang telah kita usahakan semampu kita di bulan Ramadan yang baru lepas. Semoga Allah SWT menjadikan solat kita, siam kita, puasa kita dengan penuh keimanan kerana Allah SWT dan penuh ikhtisar mengharapkan pahala yang baik daripada Allah SWT. Dan dengan itu, moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Dan alhamdulillah kita, bagaimana yang telah kita setujui, kita akan teruskan membaca baki daripada ayat-ayat di dalam surah An-Najm. Dan lepas itu insyaAllah kita akan kembali kepada tafsir surah Al-Baqarah. Antara ayat-ayat yang telah kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. Ini antara ayat yang telah kita bacakan. Jadi untuk kita menyambung ayat ini, insyaAllah kita akan mulang sedikit pembahasannya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fara'aita alladhi tawalla, apakah engkau wahai Muhammad melihat orang yang berpaling dan dia memberikan sedikit, wa'ata qalilan wa akda, dan kadang-kadang dia menahan. Saya tidak tahu apakah itu yang terdapat di dalam tafsir ataupun terjemahannya. Wa akda maknanya dia menahan. Jadi dah beri sedikit, kadang-kadang dia tak beri terus. Jadi kalau dia berikan qalilan. Dan tuan kita terangkan kenapa sifat orang yang berpaling itu begini. Ini adalah kerana mereka tidak beriman kepada hari akhirat, bahawa di sana adalah tempatnya dibalas orang-orang yang membuat yang baik dengan al-husna. Jadi dia tidak percaya kepada balasan ini, sebab itu dia lokek dengan harta benda. Jadi kalau dia minta, diberikan. Jadi kalau diberikan pun sedikit, dan kadang-kadang dia menahan hartanya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia memiliki ilmu yang ghaib lalu dia melihat? Jadi apa kesesuaian soalan ini dengan orang tadi? Apakah dia memiliki ilmu ghaib dan dia melihat? Sebab orang yang menahan harta bendanya atau memberi, kalau memberinya sedikit, dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dan kalau pada pandangannya, jika dia dibangkitkan di akhirat, dia akan mendapatkan seperti atau sebaik atau lebih baik daripada harta yang didapat dalam dalam dunia. Wala irudiku ila rabbi la azidanna khairan minha munqalaba. Ada beberapa ayat seperti itu dalam Al-Quran. Sama orang yang mempunyai harta tapi tak mau menginfakkan hartanya dan dia tidak beriman pada hari akhirat, wala irudiku ila rabbi wala irudiku ila rabbi, maknanya sama, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku yakni dari kiamat kalau, maknanya dia tidak yakin tentang kebangkitan. La ajidanna khairan minha munqalaba, aku tentu akan dapat yang lebih baik daripada ini, daripada harta yang didapat itu munqalaba, yakni setelah dikembalikan. Jadi kata Allah SWT, apakah dia memiliki ilmu yang lain lalu dia melihat, macam mana dia tahu ni, kenapa dia boleh dakwa-dakwa ini, mendakwa dakwaan ini, perkara melihat. Ini dalil bahawa seorang itu tidak mengetahui yang baik apalagi melihatnya. Nah, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa, apakah dia tidak dikhabarkan. Yunabba maknanya dikhabarkan, naba'a maknanya berita. Nah, jadi diberitakan, tak disebutkan siapa yang memberitakan. Dan kita ada surah An-Naba', Naba'un Azim, yakni berita yang besar. Jadi itu asalnya. Dan orang yang diberikan berita, yang didubbik, maknanya dia seorang Nabi. Nah, dan sifat diberitakan itu adalah An-Nubuwwah, menjadi satu istilah yang khas untuk para anbiya mendapat berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya semua orang yang mendapat berita Nabi, itu asal. Tapi tak boleh kita panggil orang sembarangan sebagai Nabi sekarang ini. Kerana sekarang ini yang pertama sekali yang orang faham bila disebutkan Nabi, maknanya Nabi betul ke Nabi yang dapat berita? Lepas tu dia baca dekat TV itu bukan Nabi ya. Sama ada berita itu berita yang telah berlaku atau sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Nah, dan orang yang menjangka-jangka atau prediction sesuatu yang akan berlaku juga dinamakan Nabi. Jadi nah, kalimat di dalam bahasa Arab tanabbuh, tanabbuh. Jadi kita ada stock exchange, kita ada pasang surutnya saham dan sebagainya. Jadi orang melakukan speculation namanya tanabbuh, itu maknanya dia jangka-jangka kan. Itu semua kalimat yang sama ataupun daripada kalimat yang sama. Iam lam yunabba, apakah yang pertama setelah kamu lihat orang yang berpaling ini, dia tidak beri melainkan sedikit kalau dia menahannya, apakah dia mempunyai ilmu yang gaib lalu dia melihat, atau am kat sini atau apakah dia diberikan berita atau tidak akan diberikan berita terdapat tentang apa yang terdapat di dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran Musa. Dan kita tak payah nak tafsir Musa tu apa. Perlu nak tafsir? Musa tu nama siapa? Nama Nabi ya? Okay. Jangan ingat nama lain pula, nama kereta atau nama jam tangan dan sebagainya. Zahir jelas, tak payah diterangkan siapa itu Musa alaihissalam. Dia nama orang, bukan nama malaikat atau nama makhluk halus atau wali dan sebagainya. Musa adalah seorang Nabi Allah SWT yang masyhur, yang ceritanya berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Dan Musa bin Imran. Baik. Wa Ibrahim alladhi wafa, dan juga di dalam lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan. Alladhi wafa, wafa menyempurnakan. Tidak disebutkan apa yang disempurnakan, apa yang ditepati. Jadi zahirnya adalah apa yang wajib disempurnakan, dia sempurnakan. Apa yang wajib ditepati, ditepati. Bahkan apa yang sunat ditepati pun ditepati. Kita kalau jumpa kalimah-kalimah seperti ini, tak disebutkan maf'ulun bihi, apa bendanya tu, kita mesti ambil yang terbaik, yang paling komplit, yang paling afdal. Lagi-lagi kalau apa, kalau ia datang dalam siap ataupun konteks memuji. Jadi orang ini adalah orang yang menepati, orang yang menyempurnakan. Jadi kita mesti ambil yang terbaik. Dan yang terbaik adalah sesuatu yang wajib ditepati, yang wajib disempurnakan. Jadi misal kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Boleh tak orang beriman tanpa beriman dengan apa-apa? Tak boleh. Mesti ada makhluminya kan, tahu makhlumin objek keimanan itu apa yang diimankan. Tapi tak disebutkan. Sekali-sekali dia disebutkan billahi wa rasul. Jadi macam mana awak nak tafsir kan? Mesti nak tafsir kan? Beriman dengan apa? Beriman dengan jin, dengan khurafat, dengan berhala? Tak. Tapi beriman dengan apa? Kita Allah lagi. Takkan Allah je. Awak beli sebanyak. Okey, awak rumuskan, kategorikan ini sebagai apa? Yang wajib diimani. Faham ni? Jadi sebuah kaedah macam mana kita nak faham Al-Quran, nak tafsir. Jadi kalau kita buka kitab tafsir salaf, kadang-kadang tak sebutkan tafsirannya dalam bentuk categorization yang umum. Kadang-kadang disebutkan satu sebahagian daripada list tadi. Wahai orang beriman kepada Allah dan Rasul, contohnya, atau beriman Allah dan hari akhirat. Sama macam kita jumpa di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan kami berikanlah kami hasanah, kebaikan. Kita jumpa salaf ni kata berikanlah kami zaujah yang salihah, isteri yang salihah. Itu tafsiran untuk hasanah. Ada pula kata kenderaan yang baik, rumah yang baik. Dan ada pula kata lain dan sebagainya. Adakah percanggahan di dalam tafsiran-tafsiran ini? Jawabnya nampak macam mana ni? Rumah bukan isteri, bukan kereta dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak ada percanggahan. Sebenarnya penafsiran-penafsiran tadi semua sama. Semua ketepatan maksudnya. Tapi ia hanyalah satu contoh daripada hasanah tadi. Ini kategorinya apa saja yang baik. Apa saja yang baik. Dan kalau hasanah fil akhirah, maknanya di akhirat itu adalah syurga. Dan apa juga nikmat yang ada kat dalam. Awak nak di satu persatu pun boleh. Tapi kalau nak senang, apa yang ada di dalam akhirat semua ni kebaikan daripada nikmat-nikmat syurga. Nah, jadi di sini seperti itu juga. Ibrahim yang menyempurnakan keperluan yang wajib dia sempurnakan, wajib dia tepati. Yang pertama sekali perintah Allah, perintahkan sesuatu dia buat. Dan semua perintah Allah SWT hukumnya apa? Wajib. Baik, kalau awak explore sikit mengikut apa background ataupun ilmu yang awak tahu tentang kisah Nabi Ibrahim AS, apakah agak perintah-perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim? Sama-sama lah, saya seorang pun tak ingat semua. Okay, pertama yang awak ingat lah. Nah, satu, sembelih anak Nabi Ismail. Baik, itu antara perintah yang amat berat. Tapi perintah ini beza dengan perintah-perintah lain. Perintah ini bukan daripada apa? Wahyu, malaikat datang ke apa? Tidak. Perintah ini daripada mana? Daripada mimpi. Mimpi je. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi, dia menyembelih anaknya, dia beritahu kepada anaknya, ini ara fil manami anni asbahu, aku nampak dalam mimpi bahawa aku menyembelih engkau. Terus gitu. Dia tak payah nak cek, wahai Allah, ni mimpi betul ke, mimpi syaitan ke, mimpi apa. Dan ini wajib ke, ini perintah ke? Bukan, tak ada, dia tak ada was-was apa. Dia confident, dia tahu bahawa mimpi ni maknanya perintah dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi itu perbezaan ni. Mimpi para Nabi dan Rasul semuanya benar. Jadi mereka adalah manusia yang khusus, di mana kandungan mimpi mereka itu tidak diganggu oleh syaitan. Waktu Nabi Ismail AS baru kecil, terus dia kata, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapaku, if'al, lakukan ma tu'maru, apa yang telah engkau diperintahkan. Nabi Ismail tahu bahawa ini adalah perintah, padahal dia kata mimpi. Kenapa tak kata ya abati hara manam? Ini mimpi adrakul ahlam, permainan-permainan tidur. Tak, dia kata matuk maruf, ni apa yang kau perintah ya. Baik. Jadi dilakukan ke tidak? Dia lakukan. Betul? Tapi Nabi Ismail tak kena sembelih pun. Jadi telah disempurnakan, kita katakan, sebab dia telah usaha untuk melaksanakan perintah tersebut. Setakat niat saja ke? Duduk kat rumah tak buat apa-apa, pisau pun tak siap. Tak, pisau semua dah siap. Mesti dia dah asal dulu, takkan nak tumpul-tumpul dia nak sembelih tu. Dah siap. Dia tak plan kat mana dia nak dia nak sembelih. Ya ke tidak? Tak tahu dia kasi tahu pada ahli keluarganya ataupun tidak. Dah, menghadap kiblat semuanya. Kalau kita andaikan baru ni ikut syariat, sama semua syariat, menghadap kiblat. Falamma aslama wa tallahu lil jadid. Apabila kedua mereka aslama, ya, telah sabni, telah menyerah dengan perintah ini. Wa tallahu lil jabin, dan dia telah melekatkannya dekat al-jabin, tempat nak letak nak sembelih itu, kepalanya itu. Jadi ni dah betul-betul lah, dah memang nak buat 90%. Pisau pun agaknya dah nak dah keluar, dah hayun. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Sebenarnya terwah, pakai luar tak pakai ekor. Maka kami pun memanggil, menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kau telah membenarkan mimpi tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang yang buat kebaikan. Maka digantikan, wafadainahu bihi bi'ilmin 'adzim. Itu kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Jadi dia telah melaksanakan. Jadi ini dalil bahawa kita telah buat apa yang kita mampu untuk melaksanakan satu-satu perintah, tapi tak jadi dengan satu sebab yang luar kekuasaan kita, maka kita dikira sebagai telah melakukan perintah tersebut. Ya tak? Dah niat nak solat malam, dah setkan alarm clock, dah suruh orang telefon, dah dengar, tak tidur balik dah bangun, dah angkat duduk. Wah, ni semua bagus tu. Dah petang jadah semua dah ngadap kiblat, dah Allahu Akbar. Lepas tu dah baca sikit, lepas tu dah sujud, sujud tak bangun-bangun. Kita pernah dengar gitu eh, tak bangun-bangun. Dapatlah pahala insyaAllah. Maksud dia dah betul-betul nak buat. Lain dengan orang yang tak lakukan proses-proses tadi, dia sangkut tengah-tengah jalan. Jalan yang mana satu dia, dia ambil tak tahu. Jadi kita lah berusaha. Baik nak buat haji, dah siap apa semuanya, jadi sampai kat mana, entah kena tahan pasport dah mati ke, hilang ke dan sebagainya. Itu sekarang dapat tahu. Baik. Jadi itu satu. Lagi satu yang kita ingat tentang kisah Nabi Ibrahim AS, yang dia telah sempurnakan Allah perintahnya. Banyak ada sebenarnya lah. Buat Ka'bah, bina Ka'bah dengan anak. Dah lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lagi apa? Burung? Kenapa dengan burung? Oh, itu dia minta pada Allah SWT, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan aku wahai Tuhan bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lepas tu disuruh, dia buat juga lah. Wala walam tu'min wala bala walakin biya kuma'inna qalbi. Tunggu aku tak beriman, takkan aku beriman, tapi nak lebih menenangkan hatiku. Dalil kita baca dulu, baru apa dia dengan sebab-sebab tertentu boleh menambahkan iman satu. Dan ada perkara-perkara yang mana kita boleh seorang perlu minta sesuatu tanda untuk menetapkan atau menguatkan keyakinan. Macam Nabi Zakaria alaihissalam, bila dia doa untuk dapatkan anak, tiba-tiba terkabul doanya. Macam tak percaya, tapi nak tambahkan keyakinan. Qala rabbi ja'al li ayah, wahai Tuhan, tunjukkanlah aku satu tanda. Qala ayatuka la tukalliman nasa thalatha ayyam illa ramzan, kerana engkau tak boleh bercakap 3 hari melainkan dengan isyarat. Maksudnya keluar nak cakap tak boleh cakap, bisu. Tapi bisu satu ayat. Tapi kata ulama, bila nak zikir boleh pula keluar suara, nak cakap tak boleh. Jadi itu tanda itu special. Dan ada beberapa lagi. Apa ni, Nabi Musa AS minta nak lihat pada Allah SWT waktu hari ini, anzur ilaih. Jadi ini semua untuk menambahkan keimanan. Jadi lagi apa? Sang Nabi Ibrahim AS, wa idh ibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah apabila kami menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, maka dia telah menyempurnakan. Tak disebutkan apa tu, tapi sebahagian yang tadi disebutkan oleh teman-teman tadi, antaranya diperintahkan untuk dakwah kepada kaumnya. Saya ingatlah kaumnya ataupun kaum siapa, kaumnya. Jadi mereka tak mau dengar, bapaknya juga tak mau dengar, bahkan bapaknya adalah supplier syirik. Ingatlah supplier, supplier patung. Itu kerja dia. Dia besarkan Nabi Ibrahim Allah zahirnya dengan harta hasil daripada buat patung. Laku agaknya patung. Lepas tu bila dapat lagi, dia perintahkan untuk berdakwah, dia dakwah pada bapaknya dulu. Apakah engkau menyembah sesuatu yang la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, tak mendengar, tak melihat, tak terdapat, cukupkan kau dengan sesuatu apa tu? Ini dalil bahawa sesuatu yang disembah dan Allah SWT sami'un basir wa ghaniyyun. Pada kaumnya dia dakwah juga, dan ada kisah dialognya dengan raja tersebut. Itulah, ingat dalam surah Al-Baqarah, jadi Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kata aku pun uhi wa umit, aku menghidup mematikan. Tapi tafsiran adalah death sentence tu adalah mematikannya. Kalau dia maafkan pardon, maka orang itu dia hidupkan. Tu faham. Okey lah, banyak dia argument, kita pendekkan cerita. Qala fa inna qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah itu datangkan matahari daripada arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, datangkanlah dia daripada barat. Terus tak boleh jawab, fa'buitan lagi kata. Lepas tu aku jadikan dia, orang tinggalkan dia, lepas dia pun buat-buat apa ni, sakit. Kemudian pecahkan patung-patung tersebut dengan berani. Dia tahu apa, apa agak yang kan hukuman yang akan dikenakan pada ini kalau mereka dapat tahu. Memang orang dapat tahu. Jadi dia dibakar hidup-hidup, kemudian Allah SWT selamatkan dia. Itu juga adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan. Kemudian Allah perintahkan dia untuk berhijrah, dan dia hijrah. Sampailah apa ni, bila dapat anak Ismail alaihissalam, diperintahkan untuk tinggalkannya di Mekah. Itu juga satu yang disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan antara sebab Allah SWT memuji Nabi Ibrahim dalam ayat tebal, antara dalam surah An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu ummah yang qanitan, taat kepada Allah, dan bukanlah dia daripada golongan orang-orang yang mensyirikkan. Tak ada seorang, tapi kerana hebatnya beliau, beliau dianggap seperti satu ummah keseluruhan, beliau pemimpin, sehingga dijadikan apa ni, teladan supaya hatta Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikut millata Ibrahim hanifah. Baik, itu pujian bagi Nabi Ibrahim AS. Apa ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim? Maka Allah SWT berfirman, Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa tidak seorang yang lakukan dosa, seorang itu tidak boleh memikul, taziru maknanya memikul dosa orang lain, wizra ukhra. Dan yang kedua, Allah taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang insan pun melainkan apa yang dia kerjakan. Jadi pembahasan yang panjang bahawa orang lain buat dosa, orang lain tak boleh tipul dosanya untuk orang itu. Jadi orang yang buat salah itu saja yang akan menanggung dosa, maknanya dia yang dihukum. Ini dalam satu keadaan, iaitu apabila orang yang lain itu tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada kena-mengena dengan dosa yang dia lakukan. Walaupun dia adalah ibu, walaupun adalah bapa, walaupun adalah anak dan sebagainya, suami ataupun isteri. Isteri tak solat, suami tak ada kena-mengena, suami tak ada tahu, tak tahu, suami takkan tanggung. Suami tak solat, isteri tak ada kena-mengena, isteri tak boleh tanggung. Betul tak? Baik. Tetapi kalau ada kena-mengena, isterinya pasal, suami tak solat. Apa dia? Suaminya pasal, isteri tak solat. Ada kena-mengena tak? Ada. Jadi dia tanggung tak dosa dia? Ataupun dia suruh orang lain, sama ada isteri ke atau suami atau anak atau bapa, ataupun orang ajnabi yang lain, dia perintahkan orang itu buat dosa dan orang itu buat kerana perintah, tanggung tak orang yang suruh dosa tadi? Ha, dekat dalam keadaan ini kita dapati ayat ini tak masuk dalam, sebab dia ada kaitan. Jadi dia menanggung dosa orang tersebut. Siapa yang tunjuk saja kepada kebaikan, kepada kejahatan, lalu kejahatan itu diamalkan oleh orang lain, maka falahu wizruha, dia akan mendapat dosa orang yang melakukan. Orang itu pun dapat dosa, dia pun dapat dosa kerana dia mengajak kepada kejahatan tersebut. Jadi cuba ingatkan iblis laknatullah, agak-agak semua dosa yang dilakukan oleh anak Adam, semua kerja siapa, semua suruh siapa suruh? Iblis. Banyak dosa dia dapat, dia tak tahu macam mana balasan dari kiamat-kiamat. Dan ada manusia-manusia yang dah nak capai darajat iblis. Ada ya? Yang innovate, yang fikirkan secara kreatif, tapi mengenai tempat dosa-dosa baru untuk dilakukan oleh orang ramai. Ya kan? Macam-macam maksiat versi baru. Dan ini kadang-kadang bukan untuk individu atau kumpulan kecil, kadang satu dunia punya mess. Jadi dia buatkan idol punya pertandingan. Dulu pun dah ada sebenarnya. Itulah nama dia tu, uji bakat ke apa-apa, talent time. Dulu kecil-kecil je. Lepas tu dia merebak kat sekolah, dia merebak dekat mana-mana tu. Lepas tu macam dah basi gitu. Sekarang dia buat apa ni? Tapi talent time, tak ingat saya cakap. Tapi konsep sama tu, sama. Sekarang dia buat yang baru, lepas tu dia akan buat lagi, buat lagi, buat lagi. Siapa yang memulakannya, dia akan dapat dosa orang yang mengerjakan. Sama. Cuma kata ulama, hakikatnya dia tidak tanggung dosa orang itu, tanggung dosa orang lain. Maknanya orang tu punya dosa, beban dia diangkat, pindah pada bahu dia. Jadi orang yang buat dosa dah tak ada dosa lagi. Itu asal makna. Tapi sekarang orang yang buat dosa tetap memikul dosanya sendiri. Jadi hakikatnya orang yang menyuruh tu menanggung dosa dia sendiri juga. Jadi masih jelas atau masih tepatlah firman Allah SWT, Alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Kenapa ayat ini terdapat dalam lembaran-lembaran? Jawabnya mudah. Bahawa tak boleh lepas, tak boleh melepaskan diri daripada apa ni, kesalahan yang kita lakukan. Ya, cara awak nak lepas satu saja, jangan lakukan kesalahan, jangan buat dosa. Siapa pun orang tersebut tak boleh tipul dosa untuk kita. Dan yang boleh menghapuskan dosa seorang itu hanyalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan sebab-sebab untuk dihapuskan dosa, iaitu dengan taati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadat ini hapuskan dosa gini, ibadat ini dapat hapuskan. Bahkan semua ibadat asalnya menghapuskan dosa. Dan ada yang disyaratkan beserta dengan amalan-amalan tadi, apa dia? Taubat. Mesti ada taubat plus dengan amalan-amalan baru dihapuskan dosa. Baik. Dan hal ini ada juga dalam Al-Quran. La tajru waziratun wizra ukhra. Dan setiap insan itu tidak mendapat melainkan apa yang dia kerjakan. Li dekat sini maknanya untuknya. Jadi amalan apa, baik ke buruk? Tadi dah disebutkan tentang amalan buruk. Maka tidak syak lagi kalau mengikut balaghah, yang kedua ini adalah untuk amalan yang baik. Takkan diulang buat perkara yang sama, itu bukan balaghah. Jadi satu bagian amalan jahat, dosa tak boleh tipu. Jadi pahala pun tak boleh dapat, melainkan apa yang dia sendiri kan, sendiri kerjakan. Illa masa'ah huwa, ada takdirnya huwa yang dia lakukan. Itu baru adil. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam itu, terputuslah amalannya melainkan daripada tiga. Nak disebutkan tiga perkara sedekah, jariah, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh. Yang mendoakan untuknya bukan sebarang anak soleh. Anak soleh buat amalan untuk dirinya sendiri, dia tak dapat itu. Kalau doakan untuknya, dia dapat. Tapi apa yang dapat manfaatnya? Doa. Ya tidak? Doa dia. Ya doa lagu sebab dia sebutkan mendoakan untuknya, bukan anak yang soleh baca Quran untuknya. Ada tak dalam hadis itu? Jadi itu nas hadis yang sahih, menunjukkan bahawa amalan anak Adam semuanya mati, terputus bila dia meninggal dunia. Dan ayat ini juga menguatkan. Selain kita terangkan beberapa kali bahawa kalau sesuatu perkara itu diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim, maka ia dianggap sebagai satu kaedah. Dia jadi satu kaedah, dia satu prinsip. Dan keumumannya itu diambil. Kaedah maknanya boleh apply mana-mana kan? Itu asal formula. Melainkan yang dikecualikan. Dan ini antara ayat ni macam ini banyak dalam dalam Al-Quran. Kita bacakan sebahagian. Waqala alladhina kafaru illadhina amanu tabi'una. Berkata orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami, dan kami akan pikul dosa kamu. Nahmil khotayakum. Jangan takut. Kalau kamu salah, kamu dapat dosa nanti hari kiamat, kita akan apa? Kita akan pikulkan untuk kamu. Kita boleh apa? Tanggung. Ini syurah nak. Jadi kata Allah SWT, mereka tak akan, wa mahum bihamili nahmil khotayakum min syai'in nahum lakalibu. Mereka tak akan dapat pikul dosa-dosa orang itu. Semua tipu dosa masing-masing. Dan mereka itu orang-orang yang mendustakan. Baik. Permasalahan fikir juga. Iaitu tentang apakah amalan yang dilakukan oleh orang lain diniatkan untuk orang lain. Yang dilakukan oleh seseorang diniatkan supaya pahalanya pergi kepada orang lain. Niatnya apa? Hadiah dan pahalanya kepada orang lain. Apakah sampai ataupun tidak? Itu masalah pertama. Baik. Pasti kalau kita buka kitab tafsir, kita jumpa ayat ini akan membahaskan hal tersebut. Jadi bahaya daripada ayat ini tak boleh. Yang dikuatkan oleh hadis yang kita bacakan tadi. Dan kalau dia boleh sampai, dia akan menafikan konsep apa? Konsep apa? Taklif. Pembebanan. Setiap orang dibebankan untuk beriman kepada Allah SWT, individu ataupun secara grup, secara fardu kifayah. Dalam satu rumah, satu orang beriman cukup. Macam nak declare apa-apa kan? Custom declare ada bawa apa ke? Satu kereta, satu orang declare sudah. Boleh? Ada tak macam tu? Satu negeri, satu kumpulan, raja cukup beriman? Tak ada. Setiap individu dalam keluarga semua, yang besar yang kecil, semua mesti beriman. Begitu juga dengan taklif-taklif lain. Ibadat-ibadat yang dibebankan oleh Allah SWT, semua dibebankan secara individu, melainkan dia yang berbentuk kifai. Fardu kifayah. Kalau kita boleh pas-paskan pahala untuk orang lain, kita cakap pasal hidup dulu lah, maka akan Allah rusak lah, akan menafikan hikmah daripada ibadat tersebut. Semua orang akan goyang kaki dan upah orang lain kalau nak upah, ataupun meminta jasa baik orang lain untuk buatkan ibadat untuk. Boleh tak kenapa? Tak boleh. Sebab dia berbentuk apa ni? Berbentuk ibadat tu hubungan antara hamba dengan Allah SWT. Sebab tu setiap ibadat mesti ada rukun ikhlas, buat kerana Allah. Tak boleh buat kerana orang. Walau bagaimanapun, dalam hadis tadi telah mengecualikan tiga golongan, yakni tiga jenis amalan berterusan walaupun setelah meninggalnya seorang. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang dia lakukan dahulu waktu dia hidup, waktu dia berterusan manfaatnya, dia akan dapat walaupun dia mati. Dan ini adalah amalan yang dia dulu kerjakan, bukan orang lain kerjakan. Jadi tak ada masuk dalam bab apa, hadiah pahala ke. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ini juga adalah ilmu siapa? Ilmu dia sendiri yang dia ajar kan? Lepas tu dia amal ke orang lain, maknanya dimanfaat. Dan ini pun tak masuk dalam bab hadiah pahala. Yang ketiga, waladun soleh yadu'ullah, anak yang soleh yang mendoakan itu. Ini adalah amalan orang lain, anaknya. Tapi amalannya apa? Bukan baca Quran, bukan puasa kan, bukan haji kan, tapi adalah berdoa. Dia tak masuk dalam bab hadiah pahala. Dan kata ulama, ini pun termasuk amalannya. Sebab anak dia daripada tarbiah, itu lagi-lagi kalau dia tarbiahkan anak tersebut. Jadi dengan sebab jasa-jasanya, anaknya itu mendoakan untuk bapa. Itu yang biasa. Kalau anak tak dididik, tak ditarbiahkan, maka anak tu tak ingat. Diri dia sendiri juga dia tak ingat. Apa lagi dia nak ingat bapa dia mengadui. Kalau ingat pun agaknya hari pertama, dua, tiga, dah lupa. Baik. Tetapi di sana ada beberapa hadis, banyak juga, di mana zahirnya amalan orang lain boleh sampai kepada orang lain. Antaranya puasa, antaranya sedekah, antaranya haji. Adapun sedekah secara ijma', orang itu kalau keluarkan $100 beri pada masjid, niat bahawa pahala sedekah ini sampai kepada orang lain, orang yang mati lah. Maka ulama semua sepakat bahawa sampai pahala, tak ada sini. Baik. Adapun lain-lain itu ada yang ada khilaf. Jadi sebahagian ulama mengambil jalan mudah, iaitu hadis-hadis ini adalah tambahan kepada exception, iaitu pengecualian daripada kaedah yang besar. Jadi kalau puasa boleh tak sampai? Jawabnya boleh. Boleh puasa dengan orang haji? Boleh. Apa lagi tadi? Sedekah pun tambah. Jadi kalau ada lagi hadis yang sahih, kita ambil. Dan dia semua tidak menafikan ayat-ayat. Kalau tak ada hadis yang sahih, jawabnya tak boleh sampai. Tak boleh dilakukan, tak sampai pun. Pendapat yang kedua, mereka kata demikian juga. Tetapi mereka tambah lagi. Mereka kata apa juga amalan yang macam solat, yang macam puasa, yang macam haji, yang macam sedekah, kalau dilakukan untuk orang yang dah meninggal dunia, semuanya sama. Jadi bezanya adalah mereka grupkan amalan-amalan tadi dan mereka kiaskan. Mereka kata bahawa amalan lain yang tak disebutkan juga masuk di dalam kategori ini. Jadi mereka luaskan hatta sampai solat. mereka kata boleh sampai. Jadi dalil mereka kali ini adalah dalil qiyas. Kalau kita kaji macam mana pun, kita akan jumpa tidak ada dalil lain kecuali qiyas. Dan pendapatnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Siapa juga kebaikan boleh disedekahkan pahalanya kepada orang lain, orang yang telah meninggal dunia. Jadi pembahasan ini panjang. Dan pendapat yang benar dalam hal ini mestilah pendapat mengatakan tidak sampai pahalanya. Sebab tidak ada dalil kecuali ya. Dan sampai ke tak sampai pahala, awak boleh nampak tak pahala tu masuk? Sedangkan sekarang bank account pun kerana awak tak nampak dia sampai. Awak sedekah ni, mereka dah kena check isi kau tu. Zaman dulu bolehlah duit tu sampai ke tak, awak hadiahnya. Jadi perkara sampai pahala perkara yang baik. Mana awak boleh kata sampai tak sampai, melainkan ada jadul. Jadi kalau ada dalil, puasa boleh, haji boleh, boleh lah. Kalau tak ada dalil, asal tak, tak boleh baca Quran, tak, tak boleh. Dan hujah-hujah lain banyak. Ibadat-ibadat tadi semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tak pernah Nabi SAW mengajarkan atau melakukan atau menerangkan fadilat hadiahkan pahala baca Quran kepada orang yang meninggal dunia. Tak ada. Mereka tak pernah buat, mereka tak pernah ajar, mereka tak pernah terangkan fadilat. Kalau ini perkara yang baik, tentu siapa yang pertama sekali melakukannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan ramai orang yang dekat di hatinya. Pertama kali Khadijah radhiyallahu anha. Islam dulu kan? Islam. Orang pertama masuk Islam. Dan banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggal dunia kan? Dia tak sekali je cukup Nabi SAW bacalah surah tulu cukup lah. Hadiahkan untuk Khadijah. Ada apa lagi pahala besar-besar puasa ke apa? Tak, Nabi SAW buat semua untuk siapa? Untuk dia sendiri. Sebab Nabi SAW dah banyak pahala pun. Confirm masuk juga puluh ki anak sedekah balik. Tak sayang Khadijah tu? Tak mungkin. Tapi kalau doa, memang Nabi SAW doa, tak lukit doa. Dan juga ada banyak lagi. Sedara-sedara Nabi SAW, kita ada Ja'far bin Talib, Nabi Talib, Nabi Syahid. Kita ada anak-anak yang meninggal dunia. Nabi SAW anak-anaknya meninggal dunia pun baik. Tak ada satu pun yang dia sedekahkan pahala. Nah, sahabat-sahabat jangan cakap. Mati ada yang depan mata tu. Mati syahid. Pakciknya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Pakcik yang dia sayang, banyak berjuang menegakkan agama Allah SWT. Mati dalam keadaan yang amat menyedihkan. Betul tak? Dalam peperangan Uhud, dipotongnya badan yang makan hatinya. Ada tak Nabi SAW sedekahkan pahala untuknya? Tak sayang? Tentu Nabi SAW sayang. Tapi Nabi tak buat. Boleh ke tak boleh Nabi SAW buat ni semuanya? Susah ke? Sibuk sangat ke? Takkanlah sibuk sangat. Banyak time boleh solat malam berjam-jam. Nabi punya solat satu rakaat surah Baqarah, Ali Imran dan Nisa. Kalau tak cek, boleh cek pergi periksa hadis. Satu rakaat surah Baqarah, Ali Imran dan Nisa. Apa macam? Yang kata surah Baqarah tau, surah Baqarah Ali Imran dan Nisa. Itu pun sebahagian sahabat bila dengar ibadat Nabi SAW, alah sikit ni macam sikit. Oh, tahu kan hadisnya? Tahu tak hadisnya? Sahabat ada tanya isteri Nabi, macam mana ibadat Nabi SAW puasanya solat? Alamak, puasa ni sekali-sekali ibadat. Tak adalah hari-hari puasa. Baca Qurannya khatam, tak adalah tiap-tiap hari khatam. Jadi mereka kata apa? Aku akan puasa, tak akan buka. Tiap-tiap hari aku puasa. Ada pula kata aku akan solat, tak mau tidur. Nabi SAW masih ada isteri banyak, aku tak akan bernikah. Nabi SAW makan daging, aku tak makan daging. Ada kan macam tu kan? Ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka anggap ibadat Nabi SAW tu sedikit. Itu semangatnya generasi pertama. Kalau kita tadi dengar bakaran ni Nabi rasa kita surah pun kadang tak baca. Kalau kita solat pun tak pun kadang tak baca. Tak dia ada susah. Jadi kita nak katakan Nabi SAW ada semua sebab untuk menghadiahkan pahala. Nabi SAW tidak melakukan ini dalil bahawa ibadat ini, hadiah pahala ini tidak disyariatkan dan tidak sampai. Saya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kalau ada orang yang kata aku sayang dengan ibu aku, dengan bapa aku, dengan itu dan ini, lepas tu nak ajarkan pahala tasbihnya ke apa ke dan seterusnya, baca Quran ke, maka kita katakan kamu tidak lebih sayang kepada mereka daripada Nabi SAW sayang kepada orang-orang tadi. Dan kamu tidak lebih takwa, lebih taat daripada Nabi SAW kepada Allah. Bila Nabi SAW tinggalkan kata ini, maka seharusnya kamu sedar diri dan tinggalkan. Jadi buat amalan semua untuk siapa? Khususkan untuk diri sendiri. Suami jangan buat amalan untuk isteri, punya amalan untuk suami. Tetapi bila bab doa, jangan lukis, jangan nasib doa untuk diri sendiri. Doakanlah untuk orang lain juga. Doalah panjang-panjang lebar, tak apa. Awak kalau solat sendiri tak apa nak panjang-panjang lebar witir, tak apa. Tapi kalau awak jadi imam witir sampai tengah jam, ada sampai satu jam saya dengar, habis. Banyak sangat. Itu bukan sunnah. Boleh? Doa kan lah. Hari ini doa untuk bapa, esok untuk mak, tupan untuk ni, untuk lelele. Semua awak teringat, semua awak, awak doa. Ada orang kirim doa lagi kan? Tak apa, awak doa. Doa tak ada masalah. Jadi orang-orang ansar doa untuk orang-orang muhajirin. Orang muhajirin doa untuk orang ansar. Jadi sabda Nabi SAW, illa min thalath, melainkan tiga perkara. Itulah bahawa lain daripada tiga ni tak ada. Menunjukkan bahawa semua amalan lain terputus. Allah tazir wa Allah isalil insan illa masa wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa apa yang dikerjakan itu akan dilihat. Kita terangkan makna melihat amalan baik yang dikerjakan. Apakah ini dilihat di dunia ataupun di akhirat? Jadi jawabnya, di dunia tentulah yang dilakukan dilihat. Apa yang di akhirat tu, di akhirat juga akan dilihat apa yang dikerjakan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Benda yang dah berlaku kita boleh lihat sekarang. Jawabnya apa? Boleh lah. Benda yang 40 tahun piramid ke cerita pun kita boleh tengok. Dah berlaku amalan dia, kita tengok sekarang. Hari kiamat tak boleh tengok. Lagi boleh tengok. Ustaz ni, kalau zaman Nabi hal-hal, mungkin orang pelik macam mana nak tengok amalan gitu. Tak ada TV, tak ada apa, kamera semua tak ada. Jadi apa sebab ditunjukkan amalannya? Supaya menzahirkan keadilan Allah SWT. Jadi awak buat semakin, awak dapat pahala demikian. Sikit pun tak ada kurang. Kalau dosa pun tak akan dikurangkan daripada balasan. Dan kalau amalan yang baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang penuh. Tsumma yujzahu jazaa'al awfa, dan dia akan diganjari dengan ganjaran yang sempurna, awfa, paling sempurna. Jadi ayat ini nak terangkan atau nak ajak kita kepada apa? Tinggalkan maksiat dan semangat untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. tapi balasannya bukan di dunia tapi di akhirat. Itu masalah besar. Kalau kita nampak balasannya kat dunia, mesti kita akan apa ni? Takut. Buat dosa ni nampak dia punya azab kan? Tapi kita akan takut. Dan kalau buat sekian dapat pahala macam gini, boleh nampak syurga kat dunia, tentu kita akan semangat. Tapi semua tak nampak. Jadi apa yang buat kita amal? Tak ada lain, iman aja. Bil ghaib. Kita beriman pada ghaib dan mengharapkan menemui Tuhan ya. Wa yazunnu wa alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbih. Mereka yakin mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Sebab tu mereka akan beramal dengan amalan-amalan yang diridai oleh Allah SWT. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Famulati. Ini banyak di dalam Al-Quran. Wa annahu wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah penghabisan. Dan ini umum juga, tak disebutkan apa benda tu yang penghabisan ataupun selesai. Samalah dunia dan isinya, langit dan isinya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha. Kami yang mewarisi bumi dan apa yang ada di atasnya. Dan juga adalah kembalinya mereka selepas itu daripada sudut amalan yang dibalaskan, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa abhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah yang membuat orang ketawa dan membuat orang menangis. Jadi ini juga telah kita baca tafsirannya. Tafsirannya adalah zahir. Orang yang ketawa tak ketawa, melainkan siapa yang buat dia ketawa? Allah SWT. Orang yang menangis tak menangis, melainkan Allah buat dia menangis. Kalau Allah tak ciptakan nangis dan ketawa tu pada seorang itu, dia nak buat-buat ketawa pun tak boleh ketawa. Nak buat-buat nangis pun tak boleh nangis. Ketawa senang sikit, tapi yang nangis tu lah. Kadang-kadang nak buat-buat nangis, tak nangis-nangis. Tapi sesuatu perkara, menangis ini yang terpuji adalah menangis kerana Allah SWT. Itu ibadat. Walau bagaimanapun, menangis kerana Allah SWT, kerana takut pada Allah SWT ni, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menangis memang tanpa dipaksa-paksa. Memang kerana takut pada Allah SWT dia nangis. Dia teringat syurga, dia teringat neraka, dia nangis. Teringat dosa-dosa dia nangis. Tetapi di sana ada jenis menangis. Nangis juga nampak keluar mata semua ni, tapi dipaksa-paksa. Ini pun kita dah pernah tengok. Bulan Ramadan lah kita ada tengok macam-macam orang dipaksa-paksa. Jadi yang dipaksa-paksa tu bukan sifat orang yang beriman, tidak terpuji. Kita khawatir itu termasuk dalam bab apa? Bab ya, orang-orang munafik. Jadi kalau kalau menangis, Allah berikan kita untuk menangis, alhamdulillah. Jadi satu ibadah buat kerana Allah. Kalau tidak, tidak. Bahkan antara sifat orang yang ikhlas adalah dia menahan tangisannya di hadapan orang ramai. Dia sembunyikan ibadahnya, ketakutan kepada Allah SWT hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Kita tahu bahawa orang yang takut kepada Tuhannya, dia akan dapat apa? Jannatan, dua syurga. Lepas tu ada lagi dua syurga. Maqama rabbih, maqam maknanya apa? Diri. Kata ulama ni berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian dipanggil satu persatu. Itu adalah satu keadaan yang paling menakutkan. Ada tak binatang yang tak boleh menangis? Ketawa? Yang tak boleh ketawa banyak eh? Tapi ada yang boleh ketawa. Kuda ketawa kan? Kuda? Ayam ke? Ada tak binatang yang menangis? Ikan menangis lah, air banyak lah. Benyur nangis. Betul lah. Oh, betulur. Bila kita tahu lah tu. Dah habis kita betulur dah kita tahu. Kata ulama ada binatang yang menangis, ada yang tak boleh nangis. Jadi ini antara apa ni, membenarkan ayat ini. Wa annahu wa adhaka wa abiyalah, yang buat sesuatu tu menangis, sesuatu tu ketawa. Kalau tak dijadikan dia boleh ketawa, dia tak ketawa. Kalau tak jadikan dia menangis, dia tak boleh menangis. Nah. Maksud dekat sini lebih daripada itu eh? Bukan secara sifat fizikal pada binatang atau ciptaan tersebut. Dan maksud dekat sini ketawa tu bila di hari kiamat kelak dengan mendapat nikmat syurga. Dan nangis itu apabila dia apa? Apabila dia takut melihat azab api neraka. Wa annahu abhaka wa abhaka. Wa annahu wa amata wa ahli. Dan dia lah yang telah buat orang mati dan hidup. Wa annahu khalaqaz zawjaini. Dan dia lah telah menciptakan dua pasangan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Daripada pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin, daripada nutfah, yakni setitik air mani. Idza tumna, tapi air mani ini datang daripada banyak. Idza tumna al-muna ataupun al-mina, ni daripada makna banyak. Bila ditumpahkan secara banyak, dinamakan satu tu mina. Mina dengan mina sebab banyak tumpahkan darah kat situ bila sembelih korban pada hari raya. Jadi tumna banyak. Tetapi daripada yang banyak itu nutfah saja. Satu je yang akan yang menjadi. Lepas tu yang lelaki mempunyai sifat-sifat lelaki, betul tak? Yang wanita mempunyai sifat-sifat wanita, seluruh pasangan. Fa annahu khalaqa zawjayn, dua pasangan. Suaranya kalau fizikal lebih-lebih lagi. Lepas tu sifatnya, daripada sudut emosinya, emosi lelaki, emosi perempuan tak sama. Tak betul ke tidak? Tak cari betul lah. Keadaan yang sama di hadapannya, reaksi lelaki dengan si perempuan lah. Siapa ceritakan ni? Allah SWT. Lepas tu sentimentalnya tu semuanya berbeza-beza. Baru itu sebab tu kata Allah SWT, walaysa zakaru kal unta, dan tidaklah lelaki itu seperti wanita. Katanya ayat ini walaysa zakaru kal unta bukan kata-kata Maryam alaihissalam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Apabila dia melahirkannya, ini anak perempuannya tu Maryam, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, tapi yang aku nazarkan anak lelaki. Tetapi Allah lebih mengetahui tentang aku yang dilahirkan lelaki ke perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Buat apa nak bilang? Lepas tu walaisa dzakarukal unta, dan bukanlah lelaki itu seperti perempuan. Katanya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Celahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu orang yang berusaha nak samakan hukum lelaki dengan perempuan, nak sama ratakan lelaki dengan perempuan, dia telah menyalahi al-Quran sebelum apa lagi. Kita dapat tahu sekarang ini bukan, yang ni lelaki dan perempuan ni bukan daripada manusia saja, tapi daripada binatang, dan rupa-rupanya daripada tumbuh-tumbuhan. Bahkan sekarang kita tahu daripada sel-sel kuman apa pun ada lelaki, ada perempuan. Fasubhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan dua pasangan daripada semuanya, kullah, daripada tumbuhan-tumbuhan dan daripada diri mereka dan daripada apa yang mereka tak tahu, semua pasangan. Hatta dalam ciptaan Allah SWT yang bukan manusia, bukan binatang, apa semuanya ni pun ada pasangan, syurga ada, neraka baik ada buruk ke lah, semua ada pasangan-pasangan. Sifat-sifat kita dapati ada abad, ada lawan, ini lawan, ini lawan, ini lawan. Baik, apa hikmahnya ada perbezaan-perbezaan lawan-lawan? Kita bayangkan kalau semua sama dan tak ada kaitan, atau semua lain tak ada kaitan, tetapi kalau dia ada kaitan tetapi dia lain, kan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nampak perbezaan, maka dengan itu lebih jelas maknanya untuk kita. Kata ulama, fabil afdhi tatabayyanul asya, dengan dengan sifat yang berlawan-lawan ni maka jelaslah sesuatu. Awak nak tahu apa itu mulia, awak tengok orang yang kecil. Awak nak tahu apa tu miskin, awak tengok orang yang kaya. Awak faham dengan lebih jelas tentang makna-makna sifat-sifat. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Selepas diceritakan ini, maka atas Allah nash'atal ukhra, ciptaan yang lain. Lepas diceritakan ini, nanti akan datang ciptaan lain. Maknanya akan dimati kan, atau Allah akan kembalikan ciptaan tersebut kali kedua. Bila? Lepas dibangkitkan daripada kubur. Dan telah kita terangkan bahawa ciptaan yang kedua itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang pertama, jelas. Tetapi sebenarnya dua-duanya mudah. Ada tak yang susah atas Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tak boleh cakap yang mula-mula tu susah untuk Allah. Tak boleh, salah. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dan dialah telah memulakan ciptaan dan telah mengembalikannya. Yu'idu. Dan yang kedua tu lebih mudah baginya. Tapi tak bermakna yang mula tu susah. Semuanya senang. Tapi ini lagi senang. Dan sifat-sifat Allah SWT kita kena perhatikan. Baik. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang telah memberikan kekayaan, wa aqna, dan telah mencukupkan. Ini tafsiran yang saya dapat daripada Syekh Ramadhan Allah Taala. Aqna, tina, maknanya memberikan itu asal tinwan dan. Jadi kalau dia telah memberikan kekayaan yang lebih daripada mencukupi, dia juga telah memberikan kecukupan. Dan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berikan kekayaan. Jadi sembahlah Allah dan mintalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu huwa rabbus syi'ar. Ini sunnah sebagai rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah huwa rabbus syi'ar, Tuhan bintang syi'ar. Ada terjemahan dekat situ. Satu bawah. Apa nama bintang eh? Sirius. Ha. Kata ulama, bintang ini pada zaman jahiliyah disembah oleh orang-orang Arab. Kerana dia yang terbesar. Jadi mereka menyembah. Jadi Allah SWT mengatakan atau menolak sembahan tersebut, mengatakan Allah yang menciptakan Rabbus Syi'ra. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan dialah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Dan kaum Ad ini nabinya siapa? Nabi Ad, Nabi Hud. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada Ad saudara mereka iaitu Hud, Nabi Hud alaihissalam. Dia telah membinasakan kaum Hud, dan cerita kaum ini banyak ada dalam Al-Quran diulang-ulang sebagai pengajaran untuk kita. Penyakit kaum Ad ni apa? Apa masalah mereka? Apa yang ada Allah berikan pada mereka? Maksudnya kalau betul-betul nak tadabur, kita kena kumpulkan semua kat dalam tempat ni, baru kita nampak. Disebutkan kat Quran tu kadang sikit je. Dalam surah Al-A'raf ada sebut, selepas kisah Nabi Nuh disebutkan kisah kaum Nabi Hud AS. Dia yang telah memberikan, Allah telah berikan mereka kekuatan. Jadi mereka dapat membina bangunan-bangunan daripada gua-gua, daripada gunung-gunung. Bangunan mereka, mereka buat daripada gunung batu. Macam mana mereka buat? Kata Allah SWT, mereka diberikan baskotan. Baiklah, Allah SWT berikan mereka nikmat banyak, hujan dan sebagainya. Tapi mereka punya masalah apa dia? Pertama sekali dalam surah Ar-Ra'd, bila Nabi Hud AS ajar mereka mengingatkan nikmat Allah SWT, وَذْكُرُوا أَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا يَا هُودُ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Wahai Hud, apakah kau datang nak suruh kita tinggalkan, untuk suruh kita sembah Allah sahaja? لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ, dan suruh kami tinggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami. Apa kita boleh faham tentang kaum Ad ini? Mereka syirikkan Allah SWT. Jadi ini dalam ayat lain ini kita tak jumpa, dalam surah Al-A'raf ini kita jumpa. Jadi itu dalil lagi menguatkan bahawa semua nabi-nabi dan rasul dihantarkan kepada orang-orang musyriki. Menguatkan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu tawwa, dan kami telah utuskan pada setiap kaum seorang rasul untuk menyeru, hendaklah kamu sembah Allah sahaja dan tinggalkan tauhid. Ya, semuanya sebenarnya syirik, bukan kaum Nabi Nuh saja. Semua saja, semuanya mensyirikkan Allah SWT. Tapi ada lagi selain daripada syirik yang mereka lakukan, ada lagi yang mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa annahu ahlaka 'adadil ula. Jadi siapa yang binasakan? Tak lain tak bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamud fa ma abqa. Dan kaum Tsamud, fa ma abqa, dan tidaklah ditinggalkan. Allah tak tinggalkan satu orang pun daripada kaum Tsamud. Dan kaum Tsamud nabinya adalah Nabi Saleh AS, dan sama juga mereka mensyirikkan Allah SWT. Dan mereka ini diberikan bukti oleh Nabi Saleh AS, iaitu untanya daripada batu keluar unta. Sebab mereka minta, kalau engkau betul Nabi, keluarkanlah unta gunting daripada batu. Minta unta keluar daripada batu, tak ada kerja lain. Dan Allah SWT kabul. Dan bila Allah kabulkan, dia ada apa? Ada accountability-nya. Kalau dah keluar tanda dah nampak, tak beriman juga, habis. Dia tak ada maaf lagi. Pada dalam surah Al-Isra, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami utuskan tanda-tanda ini melainkan untuk memberi ancaman untuk menakut. Wa tamura fama abqa wa qauma nuhin min qablu, dan kaum Nabi Nuh sebelum ini. Jadi kali ini tak disebutkan Nabi Nuh dulu, patut ikut chronological Nabi Nuh dulu kan. Nabi Nuh, Nabi Saleh tak disebutkan ni semua, lepas tu baru disebutkan Nabi Nuh. Sebab tu disebutkan min qablu, sebelum mereka semua. Innahum kanuhum azlama wa atgha, sesungguhnya mereka, mereka itu dahulu zalim dan melampaui batas. Jadi mereka adalah pioneer dalam apa, mensyirikkan Allah SWT ke atas muka bumi. Mereka yang first start sembah patung, sembah kubur, dan lama mereka sembah patung. Sebelum Nabi Nuh AS aja dah berapa tahun lah. Nabi Nuh AS diutuskan, mereka, mereka masih terus menerus sembah patung 951. Campur dengan sebelum tu tak nak kira. Jadi mereka melampaui batas. Dan apabila dia ajak, mereka degil. Mereka letak jari dekat telinga lah. Mereka tutup dengan apa ni, muka mereka dengan dengan kain, dengan baju mereka. Tak mau dengar. Yang mereka tuduh Nabi Nuh AS dengan macam-macam tuduhan. Jadi bila buat kapal tu, mereka ejek-ejek Nabi Nuh AS dan macam-macam lagi. Mereka kata orang yang ikut Nabi Nuh AS ni adalah orang-orang bodoh-bodoh je. Orang retarded, weak-weak je kata orang tu. Orang kaya-kaya tak ikut kau dia. Baik. Jadi bila turunnya bah tersebut, mereka disuruh lagi, mari naik kapal, irkab ma'ana, termasuk anak ni. Mereka tak mau, tak mau kan. Jadi semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnahum kanu hum azlama wa asra, seolah-olah mereka ni lebih teruk daripada dua kaum yang disebutkan tadi. Tak disebutkan zalama, azlam wa asra. Kata ada ulama mengatakan hum dekat sini bukan kaum Nabi Nuh saja, tetapi all of the apa, ha, kaum Hud, kaum Nabi Saleh dan juga kaum Nuh AS. Ada yang kata demikian. Wal mu'tafikata ahwa, dan juga kaum mu'tafika yang telah jatuh, yakni, dan dialah juga yang telah membinasakan kaum mu'tafika. Dan mu'tafika ni adalah kaum Nabi Syuaib. Mu'tafika adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ahwa maknanya digugurkan, dijatuhkan. Dan jatuh daripada mana ke mana? Daripada atas ke bawah. Tak ada dari bawah ke atas. Jadi macam mana kaum tu boleh jatuh? Jadi di terbalikkan bumi mereka. Jadi daripada atas jatuhlah ke bawah. So kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan sekali lagi, dosa paling besar yang mereka lakukan sama je, mereka syirik dengan Allah SWT, sembah selain Allah SWT, minta pada selain Allah SWT. Tapi bersama itu mereka juga ke dosa lain yang khusus. Atatu nadzukrara anil alami aminal alam, apakah kamu mendatangi lelaki daripada jenis-jenis yang lain? Watazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, kamu tinggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kamu daripada isteri-isteri kamu. Bersama datangi isteri, bukan suruh datangi wanita semarang, isteri lah. Ha, tu dia. Tak mau mereka datangi lelaki. Ma sallakum biha min ahadin minal alamin, tak ada orang yang mendahului kamu sebelum ini. Tak ada. Ini adalah kurangnya kaum tu. Tapi jangan sangka itu je yang mereka lakukan. Bersama itu, sebelum itu, syirik. Jadi oleh kerana mungkin orang tak sebut-sebutkan, orang sangka oh, kaum ini dia punya dosa gini, kaum ini dosa ni semua lain-lain. Mereka tak sadar bahawa sebenarnya semuanya fungsi dosa yang paling besar, iaitu mereka mensyirikkan Allah SWT. Dan mereka berjidal dengan nabi-nabi mereka, kalau kau betul datanglah nak, kalau betul ginilah, kalau betul semua macam itu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, macam kita dinasihatkan kan, untuk buat sesuatu atau sesuatu bahaya semuanya, tsunami. Kalau betul ke tak mana? Ha, dia macam itu. Kalau orang biasa ni dia kira kurang ajar, ini nak dengan Nabi. Jadi, sebab tu Allah SWT menolong dan memenangkan Nabi-Nabi Allah SWT daripada kaum-kaum. Farasyaha ma rasyah, maka menyeliputi ataupun menyelubungi mereka. Ha, dekat sini adalah kaum muhtasika. Ma rasyah, apa yang menyelubungi mereka? Tak disebutkan apa dia, tapi apa yang menyelubungi mereka telah menyelubungi mereka. Ada mana tak? Ada. Maknanya lebih supaya kita teka ataupun supaya kita fikirkan ataupun bayangkan bahawa yang menyelubungi mereka itu adalah suatu yang amat amat besar, azim, sehingga kan tak disebutkan. Rasyahu minal yami ma rasyahu, tongkir ablak diselubungi oleh sesuatu apa ni, daripada air laut, apa yang menyelubungi mereka. Jadi ini semua untuk tahwil, ta'zim, untuk menakutkan. Tadi ayyi ala rabbika tatamara, dan dengan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu nak tatamara, ragu-ragukan ataupun kamu tertikai kan, samalah tatamara ini tersyakkan. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita nak ragukan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi semua nikmat yang kita dapat, jangan kita katakan ini daripada kepandaian aku, ini adalah kita punya group effort dan sebagainya. Tak boleh. Semua kita kena sandarkan dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min fadli rabbi. Aku pandai pilih lah sebab aku dapat benda ini. Pasal aku cepat lah dapat benda ini. Pasal aku pandai riset, pasal aku dapat begini. Tidak. Itu semua melupakan nikmat daripada Allah SWT. Apa juga yang besar yang kecil, semua daripada Allah SWT. Hatta yang hari pun datang daripada Allah SWT. Itu sunnahnya bila diturun, bila turun hujan, kita cakap mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diturunkan hujan dengan kelebihan Allah dan rahmat. Yang kata disebabkan bintang pun bintang ni, walaupun saintifiknya ialah begitu, tapi jangan sandarkan ini kepada kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Inilah peringatan daripada peringatan-peringatan yang dahulu, yang awal. Nadhir ni peringatan, ancaman. Biasanya bila ada ancaman, dia ada basyir, berita gembira, pemberita gembira. Kenapa Nabi SAW nazir di sini? Kata ulama tafsirannya adalah rasul. Inilah rasul yang datang dengan ancaman. Bagaimana orang-orang rasul-rasul dahulu datang dengan ancaman, kenapa tak disebutkan basyir? Kata ulama tempat ini, keadaan konteks ini bukan keadaan nak sebutkan yang baik, nak sebutkan yang takut. Sebab disebutkan tentang binasa ni itu, binasa ni, binasa ni. Ala nadhirum minan mudhir, ini rasul yang datang bawa ancaman daripada rasul-rasul yang dahulu. Ada mengatakan nadhir dekat sini adalah Al-Quranul Karim. Jadi boleh tak dakwah takut-takutkan orang? Kalau gini dosa ni gini, boleh tak macam tu? Boleh tak boleh? Boleh lah, memang itu mesti wajib. Semua rasul mesti basyir, mesti nazir, mesti beri berita gembira dan tertakut, beri ancaman. Satu kalau khutbah mesti nak kena apa? Ada beri ancaman. Jangan asyik bagus, bagus, bagus, bagus, buat dosa ni, tak sebutkan apa dia dosa, apa dia azab. Bukan, bacakan ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, dosa begini, begini, begini, tak tutup arah begini, kalau campur dengan lelaki perempuan macam ini, kalau betul ni, dia cakap kalau perempuan kita macam tak ada semua, tak harmoni dan seterusnya. Kalau tak ikut faraid, hukumnya begini, begini, tak ada terangkan. Walaupun mahkamah, hatta mahkamah syariah, hatta Nabi SAW hakim dia, kalau hukumkan sesuatu yang kita tahu bukan hak kita, apa hukum kita ambil harta tersebut? Soalnya kita ambil ketaatan minana satu potong daripada api dan harta, siang-siang kita dah ambil. Walaupun Nabi, sebab Nabi SAW ambil hukum dia ketika dia jadi hakim, dia akan ikut siapa? Siapa punya hujah yang kuat lah. Fa'inam akdi binahi ma'asma. Mungkin dihukumkan mahkamah begini. Tapi sebenarnya kita tak berhak menerimanya. Kerana faraid lah, kerana apa? Tak, kita terima juga hukumnya. Apalagi itu setakat fatwa je. Baik. Ada nadhirun minan nuzurin pula. Jadi Nabi SAW ini adalah satu daripada satu rasul daripada satu list yang panjang para rasul. Dia bukan bidah. Rasul Nabi SAW ni bukan bidah yang benda rasul baru wujud. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan satu rasul yang pertama sekali. Tak, dulu semua ada rasul banyak. Apa yang aku bawa sama je macam yang dah baru. Azifatil azifah, telah dekatlah azifah, iaitu hari kiamat. Muqarabatil kiamat. Akhir sekali disebutkan tentang hari kiamat. Jadi ayat ini mengkagumkan. Telah dekatlah hari kiamat, akhir sekali. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada selain Allah yang dapat mengangkatnya ataupun mengamankan orang daripada. Jadi dia dekat. Tapi kalau kita ditanya berapa dekat hari kiamat tu dengan kita, berapa bulan, berapa tahun, ada orang tahu tak? Tak tahu. Tapi Allah SWT kata dalam Quran banyak kali, iqtarabatisa, dah dekat. Dah dekat. Tetapi ia tetap termasuk dalam ilmu yang ghaib. Siapa yang mendakwa dia tahu bila tu hari kiamat, walaupun bukan specific date, walaupun dia kata lagi tahu selepas tahun 2000 hari kiamat, dia telah kafir secara ijma' kerana mendakwa ilmu yang ghaib. Nabi SAW pun tak tahu. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'indallah. Baik, yang penting di sini hari kiamat tu dah dekat dan pasti berlaku. Laisa laha min dunillahi kashif. Kalau kamu tak kena azab, hari kiamat akan datang. Dan tak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripadanya selain Allah. Memang amma yujibul muttara idza da'a wa yakshifu su'. Siapa yang dapat menjawab ataupun mengkabulkan doa orang yang tersepit mudarat, dan yang mengangkat kesusahan daripada seseorang. Jadi hari itu adalah hari yang susah payah, hari yang jadi masih lagi kamu tak mau dengar, tak mau ikut, tak mau beriman kepada Nabi ini, maksud apa min hadal hadis ta'jabun, apakah dengan kisah ini ataupun ceritanya, hadis dekat sini ke hadis Nabi, hadis dekat sini adalah kata-kata ini, kata-kata yang tadi daripada satu surah ni, adakah dengan kata-kata ini, berita ini, kamu tak jabun? Tak jabun ada dua makna dekat sini. Satu, kamu kagum. Oh, macam awesome lah kata orang. Oh, hebat, kagum, tu kagum juga kan, takjub. Satu ada lagi, satu lagi adalah pelik. Mustahil kagum, tapi kagum pelik. Tak suka tau. Baik, pelik, mustahil, tak percaya. Itu kagum juga. Jadi maksud dekat sini adalah yang kedua. Tak jabun dekat sini adalah tak percaya. Apa min hadzal hadits tak jabun, jadi buat bodoh ya. Tak ada apa-apa. Tak akan ada rencana. Bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang membinasakan kaum-kaum tadi. Sebab tu mereka fatadhakuna wa la tabkun. Dan kamu ketawa dan kamu tidak menangis. Takutnya dalil bahawa bila dah dengar berita-berita menakutkan ini, seorang itu akan menangis. Takutan. wa antum samidun, dan kamu samidun bersuka-sukaan, berhibur-hiburan, dan semua perbuatan yang masuk dalam makna ini, berhibur-hibur, bersuka-suka. Sebab tu kita jumpa dalam tafsir, mereka tafsirkan bernyanyi dan alat muzik. Betul tak betul tafsir ni? Jawabnya betul. Sebab tu termasuk dalam apa? Dalam samidun. Apalagi dalam bahasa Himya, bahasa Arab daripada Yaman, mereka kata samidun untuk mana bernyanyi. Jadi patutnya dengar ni takut nangis. Ini tidak, dia makin ketawa-ketawa, tepuk-tepuk tangan dan sebagainya, dan berhibur-hiburan. Dan ini dia juga dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa boleh nyanyi yang didengar alat muzik ini adalah haram hukumnya. Wa'antum samidu, sebab Allah mencela orang-orang yang samidu menyanyi. Fasjudu lillahi wa'budu, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah dan kamu sembah. Fasjudu lillahi wa'budu, zahirnya suruh sujud dan suruh ibadat. Dan kita tahu bahawa sujud itu ibadat. Kenapa disuruh ibadat lagi lepas sujud? Suruh sambung lagi ni, satu rakaat lagi lah. Jadi di sini kaedah disebutkan kadang-kadang sebahagian daripada satu bahagian yang besar. Satu bahagian kecil disebutkan secara khusus, sebenarnya dia termasuk daripada bahagian yang besar. Kadang-kadang disebutkan farka'u warka'u ma'arafi'i, tak disebutkan wasjudu was warka'i ma'arafi'i, hendaklah kamu rukuk bersama orang rukuk. Kadang-kadang disebutkan dua-dua sekali, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Surah Hajj, suruh rukuk, suruh sujud dan sembah Tuhan dan buat baik, semuanya sama. Dia kata ulama sujud dekat sini mempunyai dua makna. Yang pertama, sujud yang khusus, letakkan dahi di atas tanah. Dan sujud kita dalam Islam ni yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada teranganlah dengan tangan itu mesti ke kaki macam itu, itu mesti menghadap kiblat ke mesti. Kalau namakan sujud, asalnya mesti ikut contoh yang tunjukkan oleh Rasulullah. Baik. Tetapi sujud juga mempunyai makna lain, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dia begitu, itu makna sujud juga. Jadi ayat ini dibaca oleh Nabi SAW kepada orang Quraisy. Tiba-tiba mereka sujud, semua sujud melainkan satu orang syekh, satu orang yang tua. Dia tak mau sujud, tapi apa dia buat? Dia ambil kepingan tanah, letak dekat kepala dia. Ah, cukuplah ini untuk sujud. Tak macam mana bila Nabi SAW baca ketika itu, orang-orang Quraisy boleh sujud. Orang-orang beriman sujudlah. Baik, itu ada riwayat. Saya rasa ni jelas mana-mana di dalam ayat-ayat kita bacakan tadi. Jadi surah An-Najm ini seperti surah-surah Makkiyah yang lain yang turun dalam era Makkah. Orang-orang kafir Quraisy, mesejnya sama, mengajak mereka bertauhid dengan Allah SWT, mengajak mereka meninggalkan syirik, dan diterangkan dengan banyak-banyak contoh rububiyah Allah SWT. Dan diterangkan bagaimana kita baca tadi tentang bagaimana yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Surah Al-Qamar pula nanti jumpa lebih detail lagi, satu persatu disebutkan dan seterusnya. Allah, ada apa persoalan? Dalam pertemuan yang lepas ada soalan dan online lah juga. dalam ayat 32 tadi dalam tafsir At-Tabari menyatakan Allah Maha mengampun dosa yang tidak sampai ke tingkat kabair dan fawahish. Adakah luasnya pengampunan Allah hanya sekadar dalam dosa kecil di dalam ayat ini? Dia jawabnya, Inna Rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah SWT, Tuhan kamu itu luas pengampunan. Adakah terhad pada dosa kecil? Jawabnya tidak. Semua dosa boleh diampunkan oleh Allah SWT. Hatta dosa yang paling besar boleh diampunkan. Apa dosa yang paling besar? Syirik, kufur pun boleh diampunkan oleh Allah SWT. Cuma bezanya dosa besar dan dosa kecil ini, untuk diampunkan dosa besar ada syaratnya, iaitu hendaklah dia bertaubat. Adapun dosa kecil, kalau dia tidak bertaubat secara spesifik untuk dosa kecil tersebut, amalan-amalan yang soleh yang lain boleh menghapuskan dosa kecil tersebut. Itu bezanya. Adapun nak mengampunkan, Allah SWT luas pengampunannya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi siapa yang bertaubat pasti diterima taubatnya. Boleh tak kita cakap macam itu? Boleh tak kita cakap sebagai statement, matter of fact, siapa yang bertaubat pasti diterima taubat? Boleh tak? Boleh? Tak boleh, eh? Kenapa? Ha? Allah Maha pengampun, boleh katanya? Ha? Itulah, itu yang raib. Tapi yang raib ni sekarang telah dikhabarkan dengan wahyu. Asalnya kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Boleh tak kita cakap? Di sini ada pembahasan tentang dosa-dosa ni yang kita taubat daripadanya. Ada dua macam dosa. Satu adalah dosa kufur. Jadi kalau dia bertaubat, maknanya dia masuk Islam. Boleh tak kita secara pasti bahawa dosanya yang lama semua dihapuskan? Boleh tak? Boleh, bahkan wajib lah. Tak akan dia tikul dosa yang waktu dia buat ketika kafir tu, dia akan ditikul waktu Islam. Tak, itu jelas. Itu dia Islam. Dengan Islam lah, dia jubu maqab lah Islam, menghapuskan semua dosa sebelum. Tapi di sana ada dosa-dosa yang dia buat ketika di Islam. Dan kemudian dia ada yang kecil, ada yang besar. Dia bertaubat daripada dosa-dosa itu. Apakah dihapuskan atau tidak? Di sini tak boleh, kata ulama, dia kena letak sikit syarat. Iaitu kalau dia bertaubat dengan taubat yang cukup syarat. Kalau taubat dia cukup syarat, kita kata secara qat'i pasti taubatnya diterima. Sebab itu adalah khabar-khabar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi alhamdulillah. Itu biasanya orang bertaubat dengan tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat, dia tak mesti diampunkan. Itu biasanya. Tapi boleh tak diampunkan tanpa bertaubat? Ada possibility. Dengan luasnya rahmat Allah SWT, Allah nak ampunkan gitu. Tak payah nak diazabkan masuk neraka, terus masuk surga. Boleh juga. Kalau ampunkan, Allah ampunkan dengan fadlihi wa rahmatihi. Tapi kalau bertaubat, tak akan dia dibalas di hari kiamat. Orang sufi suka celing guru-guru mereka kasyaf, dan mereka melihat kebenaran guru mereka dengan karamah dan kasyaf-kasyaf dan firasat-firasat guru mereka. Apakah ini ada dalam Islam? Apanya yang ada dalam Islam? Guru-guru yang ada kasyaf ke? Atau melihat kebenaran guru melalui karamah, tu ada dalam Islam ke? Guru-guru yang ada kasyaf, apa nak kasyaf? Singkapan lah. Sesuatu yang tak boleh nampak, dia boleh nampak, dia boleh tahu. Possible tak? Jawab kita, possible. Boleh. Tetapi adakah ini berlaku hari-hari atau dia inherent dalam orang tersebut? Tak ada. Kata Nabi-Nabi pun tak ada sifat macam tu. Dia tahu apa dalam hati orang? Tidak. Tetapi bila Allah SWT kehendaki seorang itu mengetahui sesuatu yang tersingkap, boleh diketahui. Boleh diketahui. Itu kelebihan Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Dan ini dinamakan karamah, kemuliaan Allah berikan pada dia. Itu kasyaf lah. Adapun firasat, dia tak nampak, tapi dia ada hunch. Betul tak? Ha. Dia kuat dia punya sangkaan tu bahawa orang mesti begini, hukum dia mesti begini, jalan ni mesti tak sampai, kereta ni mesti ada penyakit enjin dia contohnya, perempuan ni mesti tak sesuai jadi isteri contoh, lelaki ni lagi tak sesuai contohnya, atau dia ni bagus, dia ni bagus. Ini semua firasat aja. Tetapi kalau firasat orang beriman, dia kira hampir kepada kebenaran. Allah berikan dia ilham untuk nampak ataupun rasa sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi kita tak mengingkari karamah. Bahkan antara akidah Ahlus Sunnah Jamaah beriman dengan karamah. Karamah itu wujud. Cuma kedua itu, apakah boleh kita nilai kebenaran guru-guru itu sekadar dengan dia ada karamah-karamah ini? Jadi jawab kita, mana boleh nak menilai kebenaran atau tidak, sudah ada dalilnya, tandanya itu Quran dan hadis. Nak tahu ini boleh atau tak boleh, ini sunnah atau bid'ah, ini halal atau haram, tak boleh pakai kasyaf. Rasa babi ni halal. Sebab mak dia dulu kambing, bapak dia lembu. Boleh gitu. Tak boleh lah. Halal haram, sunnah bid'ah dan sebagainya, hukum-hukum Allah SWT semua datang dari Quran dan hadis, dibawa oleh rasul-rasul. Sebab itu turunnya rasul. Tetapi dalam perkara-perkara yang bukan termasuk hukum-hukum tadi, kita dah tahu ni halal ke tidak, tapi bagus tak buat sekarang contohnya, ataupun bagus tak tinggalkan dulu. Buat haji ni bagus, tapi sekarang buat ke tak? Nikah tu bagus, tapi ni dengan dia ke bukan contohnya lah. Selepas istihara ke apa semuanya, mungkin kita nampak sesuatu, firasat ke ilham ke apa, kita nak ikut boleh ke tak boleh? Jawab dia tu boleh. Dalam perkara seperti ini boleh. Itu daripada orang yang beriman. Jadi nak nilai guru tu betul tak betul, tengok apa yang dia katakan, timbangkan dia dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia cakap tu ada Qurannya, ada sunnahnya, maka tak apa, kita terima. Tak ada guru yang betul 100%. Tapi ada guru yang salah 100%, eh? Jadi walaupun umumnya dia adalah guru yang betul, boleh kita belajar dengan dia, tapi kita kena sentiasa peka bahawa ada juga yang dia mungkin tersalah.